ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى من اتبعه من اتبع هداه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya bagi kita sekalian untuk selalu berupaya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita sekalian. Nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang begitu besar yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitung dan memperkirakan nilai dan besarnya karena begitu banyak dan begitu berharga. Di antara sekian nikmat yang Allah karuniakan kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mau mengamalkan amalan kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengkaruniakan kepada kita nikmat yang besar lainnya, yaitu kita diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan suatu ibadah yang besar, suatu ibadah yang mulia berupa menuntut ilmu syar'i, upaya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Upaya belajar, upaya menuntut ilmu, upaya mengkaji agama ini merupakan bagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan sedikit mempelajari tentang pelajaran penting dari surat Al-Asr. Ikhwati billah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari Al-Quran adalah sebuah syariat yang mulia. Nabi SAW menganjurkannya, bahkan memuji orang-orang yang mengamalkannya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'lam Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat manusia yang terbaik adalah mereka yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan tujuan penting, hikmah yang besar dari diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini dapat memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang peran besar atau fungsi besar dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Taala memberikan petunjuk kepada manusia dengannya. Dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman tentang Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, ayat yang ke-29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, kitab yang penuh dengan berkah, agar manusia, agar mereka bisa mentadabburi, bisa menelaah, bisa memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berakal bisa menjadikannya sebagai pelajaran yang diambil, sehingga dalam kehidupan dunia ini mereka bisa meraih keselamatan, demikian pula bisa meraihnya di akhirat. Bahkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa Taala mencela kaum musyrikin dikarenakan mereka tidak mau atau enggan untuk menerima Al-Qur'an dan mempelajarinya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalun? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah pada hati-hati itu telah ada kuncinya, telah ada belenggu yang mengekangnya, sebagai celaan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau menerima Al-Quran dan tidak mau mengambil, beriman terhadapnya dan mengambilnya sebagai tipe pelajaran dan hukum-hukum yang dijalankan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan dalam hadis yang panjang, di antaranya beliau menyebutkan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah." وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بقى به عمله لم يصلح به نسبه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menempuh satu jalan, jalan di sini sifatnya umum, jalan dalam pengertian hissi, yakni dia berjalan dari rumahnya, dari tempat tinggalnya menuju tempat yang dimaksud dalam hadis ini, atau jalan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk upaya, usaha untuk mencapai, meraih apa yang disebutkan dalam hadis ini, apakah dengan mendengar, apakah dengan menulis, membaca, menelaah, segala bentuk upaya, segala jalan yang dia tempuh dalam rangka untuk memperoleh ilmu, ilmu din, ilmu agama, ilmu syar'i. Kata Nabi SAW, siapa yang melakukannya, siapa yang menempuh jalan tadi, sahallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, Allah Subhanahu wa Taala akan mudahkan untuknya jalan menuju jannah. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama mengetahui kehidupan dunia kita, perjalanan kehidupan keseharian kita dalam upaya untuk taat kepada Allah sangat besar dan sulit perjuangan yang harus dihadapi. Nah, begitu banyak rintangan yang akan menghalangi seorang hamba dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Namun jika Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan kemudahan kepada seorang hamba, maka dia akan diberikan berbagai hal yang memudahkan dia untuk bisa taat kepada Allah, dan itu kenikmatan yang besar. kenikmatan hamba yang terbesar adalah ketika Allah SWT telah mengkaruniakan kepadanya kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Kita mengetahui berapa banyak, begitu banyak manusia, mereka ingin baik, mereka ingin mengerjakan ibadah, dalam hati kecilnya memiliki harapan untuk bisa baik, untuk bisa melakukan suatu ibadah. Tetapi menurutnya begitu sulit untuk dikejar. Begitu banyak penghalang yang merintangi keinginannya, yang menghadang jalannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kemudahan yang Allah berikan kepada seorang muslim, ya, kelapangan hati yang Allah telah anugerahkan kepada seorang hamba untuk mau berupaya taat kepada Allah, untuk mau berupaya meramalkan ibadah kepada Allah SWT, itu merupakan anugerah yang besar, karunia yang begitu berharga. Lalu kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca ayat Al-Quran, wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka saling mengkaji, saling mempelajari ayat-ayat itu di tengah-tengah mereka. Tidaklah mereka melakukan kecuali kata Nabi SAW akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di depan para malaikatnya yang mulia, di hadapan para malaikat yang mulia. Wa man qara'a bihi 'amalu lam yusrif bihi nasab. Siapa yang lambat amalannya, maka nasab keturunannya yang mulia tidak dapat mempercepat dia untuk meraih kebahagiaan akhirat, untuk bisa masuk ke dalam jannah. Artinya sesuatu yang sangat atau yang menjadi sebab besar kemudahan dia untuk masuk ke dalam jannah, apa yang dia amalkan dalam kehidupannya. Kita belajar suatu asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Surah Al-'Asr terdiri dari 3 ayat. Surah ini disebutkan oleh Al-Ghazali jumhur ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, menjelaskan bahwa ayat ini atau surat ini surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dalam Al-Quran biasa oleh para ulama membagi ayat-ayat itu atau surat Al-Quran menjadi ayat Makkiyah dan ayat Madinah. Ayat Makkiyah yakni ayat-ayat atau surat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Kalau ayat atau surat Madaniyah, yakni ayat atau surat yang turun setelah Nabi SAW berhijrah. Jumhur ulama berpendapat mengatakan bahwa ini merupakan surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat menasihati dengan al-haq, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asli, demi masa. Wow, di sini menunjukkan sumpah. Wow, al-qasam, demi masa. Al-Asr, para ulama berselisih, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna Al-Asr. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Asr adalah masa Al-Asr. Sebagian juga menyebutkan yang dimaksud dengan Al-Asr adalah waktu di akhir hari, yakni sore. Nah, oleh karena itu sholat di sore hari dinamakan sholat Al-Asr, dan itu waktu yang paling baik atau sholat yang paling utama, ya, dari sholat-sholat di siang hari. Nah, sampai-sampai dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW beliau menyatakan, mantaraka sholat al-asri faqad habita amal. Barang siapa yang meninggalkan sholat asr, maka telah gugur amalan-amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hafidhu ala sholati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat-sholat dan sholat wusta. Para ulama mereka menafsirkan sholat wusta bahkan disebutkan dalam riwayat sholat wusta yakni sholatul asr. Sholat asr. Para ulama mereka menyebutkan yang sahih yang dimaksud dengan al asr di sini seperti yang disebutkan oleh Al-Faqih Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama besar dari madzhab Syafi'iyah. Beliau menyatakan dalam tafsir beliau, wasawabu min al-qawli bidzalika an yuqal inna rabbana aqsama bil asri wal asru ismu dahr wa huwa al-'ashyi wal lail wan nahar. Yang benar dari pendapat-pendapat tadi bahwa sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini dengan menyebutkan al-'asr, yaitu masa yang dimaksud adalah al-'ashyi, pagi, siang dan malam. Walam yuhassis mimma syamalahu hadzal ism ma'nan duna ma'ni duna ma'na. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yuhassis, tidak mengkhususkan satu makna tertentu yang dicakup oleh nama ini. Fa kullu ma lazima hadzal ism pada qilam bima aqsama bihi jalla wa ta'ala. Maka seluruh yang masuk dalam kategori nama ini, maka masuk di dalam nama ini. Ya, ini kalau kita terjemahkan masa, waktu. Kaum muslimin, wal muslimat, rahimahullah, rahimahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut makhluknya yang mana saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan itu khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, mereka dilarang dari bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau menyatakan, man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Di riwayat yang lain beliau menyatakan, la taklif bi abika wala bi ghairillah fa innahu man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Jangan engkau bersumpah dengan nama ayahmu, dan jangan pula engkau bersumpah dengan selain Allah. Sesungguhnya barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Ini manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya, apapun atau siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Wal asr wasyamsi wadduha wadduha wattini wazzaitun. Ini semua wawul qasam yang menunjukkan sumpah. Khamilillah rahimahna wa rahimahum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya karena ada hal penting yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan menyebutnya. Al-Asr, kalau kita pelajari banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang begitu pentingnya waktu dan masa. Masa maksudnya waktu. Seperti contoh dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ni'matani arkunun fihima katsiru minan nas, shihhatu wal farah." Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai dari banyak di antara manusia lalai dari dua nikmat itu. Dua nikmat ini akan begitu amat terasa dan bahkan semuanya. Nikmat itu akan sangat terasa penting dan besarnya kalau sudah hilang. Kalau sudah hilang, baru akan terasa penting. Maka Nabi SAW beliau menyatakan ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dan lupa terhadapnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, waktu senggang. Begitu hilang dua nikmat ini, iyalahillah, baru seseorang akan merasakan begitu pentingnya nikmat ini. Kalau sudah sakit, na'udzubillah, perlu terasa sehat itu nikmat. Mau melakukan aktivitas apapun bisa, mau makan apapun jenis makanan itu mau bisa. Yang penting ada terasa kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit, nah, demikian pula waktu luang. Kalau seseorang itu sudah sibuk, perlu terasa nikmatnya memiliki waktu luang. Dia bisa melakukan aktivitas yang dia inginkan. Nah, khawatibillah rahimahumullah, waktu ini mula begitu berharga, di mana manusia mereka melakukan segala aktivitasnya di dalam waktu dan dalam masa hidupnya. Begitu berharganya waktu yang Allah berikan kepada mereka tadi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tetap dan terus membuka pintu taubatnya selama masih ada waktu hidupnya hamba tadi. Selama masih hidup. Ya. Selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Nabi SAW menyatakan, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuqti." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba selama nafas itu belum di tenggorokan, belum di tenggorokan. Selama masih ada kesempatan. Apapun perbuatan yang dia kerjakan, selama dia benar-benar bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan petunjuk kepadanya, Allah akan terima taubatnya, Allah akan berikan pengampunan atas dosa-dosa yang dia kerjakan dahulu. Dengan syarat dia bersegera, dengan syarat masih ada masa untuk dia bertobat kepada Allah. Nah, jangan menunda, karena kita tidak mengetahui kapan kita ini tidak usia. Tidak ada seorang manusia yang tahu bisa memperkirakan di usia berapa dia meninggal atau di waktu apa dia meninggal atau di mana tempat meninggal. Nah, idza aradallahu qad'atin bi ardin ja'alallahu ilaiha hajar, kata Nabi SAW. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mewafatkan hambanya di sebuah tempat, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia memiliki suatu kebutuhan, keperluan untuk menuju tempat tadi. Dia akan dijadikan butuh dan perlu untuk menuju tempat tadi, tempat yang akan ditetapkan sebagai tempat wafatnya. Sementara kita ikhwati billah rahimakumullah, kita tahu kapan kita meninggal dan di mana tempat meninggalnya kita. Nah, maka selagi masih ada kesempatan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu memiliki ajalnya. Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa menunda barang sesaat saja, dan mereka pula tidak mampu untuk menyegerakannya ketetapan ajal itu telah tetap dan telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, berarti usia, umur, kesehatan, waktu ini adalah nikmat yang besar. Nah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba. Ketika nikmat waktu ini tidak mampu untuk disyukuri oleh hamba, na'udzubillah. Ketika nikmat waktu ini tidak mampu untuk hamba itu manfaatkan dengan semestinya, na'udzubillah. Namun dia menolak. Dia lebih memilih menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih kehidupan dunianya. Dan dia tinggalkan agamanya, dia tinggalkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan waktu nikmat tadi yang Allah karuniakan kepadanya akan menjadi sesuatu yang menjadi sebab kecelakaan untuknya, na'udzubillah. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memanfaatkan waktu kehidupan mereka untuk beriman dan taat kepada Allah. Allah berfirman, wasi'a alladziina kafaru ila jahannam zumar. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwa al-mutakabbirin. Dan dikirimlah orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahanam dengan rombongan, hingga apabila mereka telah datang ke jahanam tadi, lalu dibuka pintu-pintu neraka tadi, lalu kemudian penjaganya berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusul minkum, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul, para rasul yang diutus dari golongan kalian sendiri, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memberikan peringatan kepada tentang hari perjumpaan hari kalian ini. Qalu bala, mereka mengatakan iya, tentu. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin, tetapi telah tetap kalimat adab atas orang-orang kafir. Maka dikatakan, masuklah kalian ke pintu neraka jahannam, kekal di dalamnya. Fabisa mathwa al-mutakabbirin, sungguh buruk tempat kembali orang-orang yang angkuh, orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengetahui dari makna apa yang disebutkan tadi, terdapat penetapan terhadap hari akhir, terdapat keimanan terhadap hari akhir, bahwa hari akhir itu pasti ada. Masing-masing kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungan jawaban terhadap apa yang kita perbuat dalam kehidupan dunia, apa yang kita tidak kerjakan dalam hidup dunia. Khotibillah rahimahumullah, dengan ini akan mendorong kita, akan memberikan motivasi pada kita untuk tidak melupakan ibadah kepada Allah. Apapun kesibukan kita dalam kehidupan dunia, seberat apapun perjuangan hidup kita di kehidupan dunia ini, jangan sampai seorang hamba lupa terhadap rohnya. Jangan sampai seorang hamba ini lupa untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini untuk tujuan ibadah kepada-Nya. Qoma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khawatimillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, innal insana lafii khusr. Sesungguhnya manusia benar berkemarin berada pada Turkiyah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk penegasan yang berulang berbilang, inna sesungguhnya, lafi sungguh benar-benar. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan ini adalah perkara yang sangat penting yang seharusnya setiap manusia memberikan perhatian dan keseriusan. Maka diberikan penegasan yang berbilang, tidak satu. Allah bersumpah bahkan sebelumnya, wal asri demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia di sini kata para ulama adalah seluruh manusia. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat-sifat yang mengeluarkan mereka dari kerugian tersebut. Seorang yang membaca ayat ini, yang ayat ini menyebutkan bahwa manusia itu sungguh benar-benar berada di atas kerugian, di dalam kerugian, tentunya seorang yang menginginkan kebaikan, dia akan bersungguh-sungguh untuk berupaya agar jangan sampai dia tergolong termasuk dari golongan orang-orang yang merugi, mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kalau kerugian seseorang yang dialaminya di dunia itu ringan, kerugian yang dia cerita dalam kehidupan dunia masih lebih ringan. Musibah itu bahkan bisa berbuah berkah pahala untuknya kalau dia bisa bersabar. Kerugian kan? Tetapi na'udzubillah kalau kerugian itu kerugian yang menimpanya di akhirat, subhanallah, yang ada hanyalah penyesalan, yang ada hanyalah penyesalan, dan tidak akan bermanfaat penyesalan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadahu ya 'ibadiy muttaqun. Sesungguhnya katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Mereka merugikan diri mereka dan mereka merugikan keluarga. Karena kalau seorang itu taat kepada Allah, keluarganya juga taat kepada Allah, masing-masing bisa saling membantu. Mana tingkatannya yang lebih tinggi, tingkatan yang rendah ini akan diangkat untuk menyertai tingkatan yang lebih tinggi. Berarti akan saling memberi manfaat. Kalau ayahnya begitu tinggi imannya, anak-anaknya dibawa atau istrinya dibawa, ini akan diangkat di akhirat untuk dijaga, untuk sederajat atau setingkat suami. Nah, ketika menghubungkan darinya kebaikan ini, na'udzubillah, maka dia rugi. Nah, sesungguhnya itu kerugian yang nyata. Di atas mereka ada api neraka dan di bawah mereka juga ada api neraka. Yang demikian itu Allah takut-takuti hambanya, wahai hambaku, takutlah engkau, takutlah kalian kepada aku, kata Allah SWT. Baik, ini mungkin yang kita kaji di sesi pertama ini, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan, kita akan kembali lanjutkan sedikit setelah bahas waktu isya, insyaAllah. Kemudian apa yang kita kaji berikan kepada suatu pendek, insyaAllah akan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.